ale aku dumpote. Hayir, hayir. Retin engku keng tadek boleh. Mu ketika Athena berse makle kening eki bemule. Duale aku dumpote, je sampai tika ale mile. Mun sepanteng kunco mak pese burung tika eki bengole. Langsung buru niat bule ku cuma ningku sera oni di kakaratu. Ampun kaburu pola tika ben bule cu. Mulai ya seliwasan linda iman abada ala habibi kahoy ril kholki kulihibi. Duhale aku dumira kenal lakinya ma bule Hendra. Kabus bula cek misem salah, cepas ngucaan innalillah. Maulaya salli wasan, linda iman abada, ala habibi kahoy, ril halki ulimi. Duale seratin manis, kenal lakinya mabula muhlis. Kolek jeleng geng jeleng manis. Allah. Manis kelu engkau bumbi. Oleh ya saliwasa linda iman abada ala habibi kahoy ril khalki kulihibi. Duale aku dung jeleng saborana bule tak genteng. Tak usah bit-abit mun manteng, langsung ngucap di kamun senang. Maulaya saliwasa, inda iman abada, ala habibi kahoy, ril halki kulihibi. Duale aku dung koning, dereng seponah pareng oning. Sela marah di kaki lanceng, bisa mbina sendok ben pere. Maulaya saliwasa, inda iman abada, ada habibi kahoy, ril halki kulihibi. Bapak ibu calon matua, bule siap tetiman tona. Aja geokku de potrana ceka beter kun belencena. Maulaya saliwasa linda iman abada ala habibi kahoy ril halki kulihibi. Bapak ibu tak kerah rogi ya tore potrana pas beki. Lencak korse pon siap kapi. Allah, Allah. Bulan recep pak abi. Maulaya saliwasa, inda iman abada, ala habibi kahoy, ril halki kulihibi. Bapak ibu mikir jebit abit, bulan nikah santrena Gus Hafid, nyare seengak bule sulit, ali solawat ali wirid. Amin. Maulaya salli wasallim, limta iman abada, ala habibika khairil khalqi kullihim. Du ale seratin kalem, anapatika masemisem, toreh pagena muncet gelem, langsung antar kau adu malam. Takok mun melanggar, nyari cutu tak lebet pacar, muka iman bertakwa kelar. Maulaya salli wa sallim, ta iman abada, ana habibika khairil khalqi kullihim. Ya Allah yang maha tinggi, ate nikah pasa peraki, muka cudu lengkas epangki, lekas ngalakoni sunnah.